Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pemirsa TVRI di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari yang indah dan sejuk ini kita jumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Dan tentunya hanya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua dan menurunkan berbagai macam nikmat yang kalau saja manusia hitung tentu tidak akan pernah dapat menghitungnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa kabar berita gembira dan pemberi peringatan. Ya, pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj sebagai mukjizat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu setiap kita memasuki bulan Rajab, kita selalu ingat pada sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan kami hadirkan dengan menghadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita. Dan hari ini saya Zudriah bersama rekan saya, Mbak Cici Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa di rumah. Senang sekali saya berada di sini kembali menemani Anda. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Ibu-Ibu BKMT. Ada cantik ya Mbak Cici ya? Alhamdulillah. Berwarna warna. Cerah ceria. Iya. Ganti lagi jadi hijau, tukeran nama saya. Karena kemarin kan Ibu sudah memberikan penjelasan kepada kita. Nah, hari ini kita harus menyebarkan senyum siapapun. Dengan warna-warni seperti ini memberikan keceriaan tersendiri ya. Betul, ya. Dan pemirsa, untuk tema hari ini akan dibahas oleh narasumber kita yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Alawiyah SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya. Alhamdulillah. Semangat sekali di tengah kesibukannya beliau ini sebagai Rektor Universitas Islam Asyad Syariah dan juga sekaligus Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim. Hari ini masih menyempatkan diri ya untuk bersama-sama kita. Menjelaskan berbagai macam hal, terutama hari ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Nah Ibu, seperti juga kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan beberapa mukjizat kepada Allah ya, dan yang termasuk diantaranya perjalanan Isra Mi'raj dalam malam, dalam satu malam perjalanan seperti yang selalu kita sebut di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 ya, dia ayat ini sudah sangat populer sekali. Yang kalau kita terjemahkan adalah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk diperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini tentu kita akan mengetahui lebih jauh lagi apa dan bagaimana sesungguhnya perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang dijelaskan Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI di mana saja berada dan para ibu-ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Hari ini kita bersama-sama memperingati Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melihat ayat mengenai tentang Isra-nya Nabi di dalam surat Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah. Jadi kata-kata subhanallah kalau kita perhatikan dan amati dari ayat-ayat Al-Quran itu untuk peristiwa-peristiwa yang amat besar. Kata-kata subhana ini tidak di mana-mana dalam artian berbagai-bagai. Namun kalau ada peristiwa yang besar, yang hebat, diawali dengan kata-kata atau ada di dalamnya subhana atau apa saja. Jadi kata-kata ini istimewa. Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan Nabi kita minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, dari Mekah ke Palestina. Disebut dua hal. Alladzi barakna haulahu. Yang saat itu malam itu diberkati oleh Allah sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Agar kami dapat memperlihatkan sebagian dari kekuasaan kami. Jadi malam itu memang malam yang penuh kehebatan. Bagaimana Allah memperlihatkan kehebatan kebesarannya ataupun juga keajaiban-keajaiban ciptaannya. Semuanya ini bisa dilihat oleh Nabi kita, tapi disebut oleh Allah sebagian. Iya, itu baru sebagian. Iya. Gitu ya. Innahu huwa sami'ul basir, semuanya Allah maha mendengar dan maha melihat hal ihwal hambanya. Kalau kita mau jajaki pada saat itu, sejarahnya bahwa Nabi kita sedang berada di Hijr Ismail, dekat Ka'bah. Jadi Nabi kita itu mendengar suara. Gumyana'im, faqad hunyi'at lakal ghanaim. Bangunlah orang yang, hai orang yang sedang tidur, sungguh telah tersedia segala macam keuntungan. Nabi kita bangun, tiba-tiba ada malaikat. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dan Nabi kita dibawa ke tepi sumur Zamzam. Dibedah dadanya. Disiram dengan air Zamzam yang mulia. Dipenuhkan hikmat, iman, hilim, yakin, ilmu, taslim, bitakdiril azizil alim. Jadi Nabi kita diisi lagi dengan kekuatan-kekuatan baru yang luar biasa. Ini perlu buat kita belajar dari sini. Yaitu kita harus sering introspeksi ke dalam. Kita harus merapikan, jangan ada penyakit-penyakit di dalam. Karena kita ini penyakitnya banyak. Kalau Nabi kita tuhran ala tuhri. Artinya, Nabi kita memang udah bersih, udah suci, disucikan lagi. Diberikan lagi kekuatan-kekuatan baru. Kalau kita kan enggak, kalau kita enggak bersihkan, hati kita siapa yang bersihkan? Penyakit rohani banyak betul. Banyak sekali. Ya kan ada, paling dikit ada satu hadis Nabi tentang minta kepada Allah diperbaiki 8 penyakit. Ya. Dalam artian begini kita baca Allahumma inni a'udzubika ya minal hammi wal hazan, daripada penyakit apa? Penyakit ham, penyakit ya duka, galau gitu. Hammi wal wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, lemah, malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, pengecut dan juga pelit. Wa a'udzubika min ghalabati dain wa fahri rijal. Artinya kelibat utang dan tekanan orang, intimidasi orang. Itu Nabi sekali minta 8 penyakit tuh supaya kita keluarkan, kita berlindung pada Allah jangan sampai kena penyakit itu. Nah, Nabi kita dikuatkan lalu berangkat. Di dalam kisah perjalanan Isra Mi'raj, Nabi kita sampai ke Bait Laham itu, ke Masjidil Aqsa itu 5 kali berhenti. Pada Isra, pada Isra. Ya, pada Isra. Jadi pada malam itu Nabi kita 5 kali berhenti, mempunyai suatu tanda bahwa umatnya bakal diberikan wajib sholat 5 kali sehari. Itu tanda. Jadi yang pertama, Thaibah. Dulunya kan kota itu namanya Yasrib, Thaibah. Tapi terakhir diganti Nabi kita Madinah Al Munawwarah. Yang kedua Madyan. Itu tempat di kota Madyan itu ada Nabi Syu'aib. Tapi waktu itu di tempat di mana Nabi Musa dalam keadaan pingsan baru lari dari Mesir. Di situ Nabi kita sholat. Hampir ke sholat. Ketiga Nabi kita di Tur Sina. Di Tur Sina. Gurun Sinai tempat wahyu kepada Nabi Musa. Keempat, Bait Laham. Tempat lahir Nabi Isa alaihissalam. Dan kelima, di Masjidil Aqsa. Jadi 5 kali berhenti. Saya alhamdulillah berapa bulan yang lalu, bulan Januari bisa Masjidil Aqsa. Saya bisa sholat di situ. Apalagi hari itu hari Jumat. Jadi mulai dari duhanya, baca Quran banyak di situ dan melihat dalam berbagai-bagai jarah daripada Masjid Al-Aqsa. Dan kita rombongan ke sana Bu ya. Jadi ini adalah mukjizat Nabi yang besar tetapi di bawah daripada derajat Al-Qur'an. Jadi Al-Quran nomor satu, mukjizat Nabi yang paling besar, ya, yang tak lekang di panas, tak lapuk di hujan, itu Al-Quran. Bayangkan, tidak ada orang yang bosan baca Quran. Ya. Apalagi Quran ini mafaratna fil kitab min syai. Gak ada kekurangan sedikit pun dari Quran ini, semua di kitab itu banyak indah, komplit ya? Lagi. Dan memang Quran ini sebagai mukjizat yang terbesar dari Nabi kita, jutaan orang apa sampai kepada barisnya, titiknya, apa cuma kalimatnya, kan begitu. Kembali kepada Isra, jadi ini ada dua peristiwa yang terjadi kepada Nabi. Satu, perjalanan darat. Isra-nya itu ya, perjalanan. Yang kedua, Mi'raj. Nabi diangkat oleh Allah sampai ke tempat yang paling tinggi, yaitu pertama ke 7 lapis langit, lalu Sidratil Muntaha, lalu Mustawa, lalu Arasy, dan Rabbul Akhbar. Bisa kita baca dalam surat An-Najm bagaimana Nabi kita melihat daripada keaslian suara Jibril yang asli di tempat yang luar biasa itu. Kata dalam Al-Quran kan begitu. Jadi Nabi kita melihat daripada Jibril itu nazlatan ukhra indah Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Aku lihatnya ya, dia melihat Nabi melihat Jibril di tempat yang lain yaitu dekat Sidratil Muntaha dekat jannatul ma'wa. Jadi Nabi kita dua kali melihat Jibril yang aslinya. Satu setelah mendapat wahyu di Gua Hira, Jabal Nur, Iqra itu yang 5 ayat. Nabi keluar dari gua itu melihat sayap Jibril, bagaimana kehebatannya, seufuk ini semuanya kelihatan. Yang kedua di Sidratil Muntaha. Perinding saya dengarnya, Bu. Setelah dari situ baru Nabi tidak ditemani Jibril, berangkat sendiri atas kehendak Allah. Untuk apa? Untuk menerima tugas wahyu yang amat luar biasa, dan ini sebagai satu hubungan manusia kepada Tuhannya, sholat yang 5 waktu. Jadi hanyalah sholat ini yang tanpa malaikat Jibril, tanpa perantara. Yang lain wahyu memakai perantara. Ini langsung dari Allah. Nah, Ibu kalau melihat dari ayatnya, Ibu, Subhanallah al-Asra bi'abdihi ya. Bi'abdihi ini apakah artinya ruh dan jasad? Nabi ruh dan jasad. Kenapa? Karena memang Nabi kita ini kan pemimpin, bukan kayak Nabi-Nabi yang sebelumnya untuk satu kaum. Tetapi Nabi kan untuk semua manusia. Ya. Jadi Nabi kita menjadi Nabi untuk orang akhir zaman. Dan Nabi kita ini menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul. Jadi memang di apa ya, disempurnakan ilmunya setinggi-tingginya. Karena umatnya bakal ketemu ilmu-ilmu yang luar biasa. Jadi yang istimewa Nabi kita mendapat, yang tidak mungkin diterima oleh Nabi lain. Yang lain. Gitu. Ya, luar biasa ya. Perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan darat dan kemudian langsung menuju Mi'raj kepada Allah. Dan jasadnya pun ikut. Jadi ya, bukan kalau nggak pakai jasa, kenapa pakai burak kan? Iya. Bukan sebuah kan. Nah, kejadian-kejadian apa, Bu? Di tengah perjalanannya Mi'rajnya atau ketika sampainya Rasulullah ke Sidratul Muntaha atau tahapan-tahapannya lainnya, apa yang beliau, apa yang diperlihatkan kepada Nabi? Banyak sekali. Sekarang waktu Isra saja, kejadian-kejadian manusia. Artinya balasan-balasan dari Allah terhadap manusia yang begini, yang begitu. Umpamanya yang tidak sholat, kepala batu bagaimana. Kenyataan di situ dilihat, diperlihatkan oleh Nabi. Terus ada yang hebat seperti Nabi mencium bau harum. Bau harum apa ini? Bau harum daripada masitoh. Kubur masitoh yang disiksa oleh Fir'aun, digoreng, dibakar. Goreng besar ya. Kenapa? Dia tidak mau bertuhan kepada Fir'aun. Jadi dia rela, dia berjuang, dia membela lebih kepada agamanya daripada keselamatan dirinya. Oleh karena itu harumnya sampai malam itu Nabi mencium bau harumnya ketika lewat daerah itu. Belum lagi Nabi melihat orang yang suka ngomongin orang atau suka namimah, fitnah, dan lain-lain itu, ini tiba-tiba kelihatan sama Nabi menggunting-gunting lidah-lidahnya. Jadi artinya banyak contoh-contoh, dan Nabi itu bertanya kepada Jibril, ini apa? Ini apa? Semuanya dijelaskan oleh Malaikat Jibril, apa yang menjadi pertanyaan ketika Nabi melihat segala sesuatu. Bahkan keistimewaan daripada perjalanan Israel itu, di Masjidil Aqsa disebutkan dalam sejarah bahwa nabi-nabi dibangkitkan oleh Allah. Ya, untuk saling berkenalan. Nah, kan ini kan luar biasa. Tapi Nabi kita yang jadi imam. Ini menjadi suatu gambaran, beliau menjadi pemimpin daripada para nabi dan para rasul. Walaupun beliau adalah urutan nabi terakhir dan rasul terakhir ya. Nah, terus Nabi kita juga waktu Mi'raj bertemu dengan berbagai macam. Dan sampai kepada tempat yang disebut Sidratul Muntaha, disitulah Nabi kita berpisah dengan Jibril. Jadi, juga saat satu hal yang kita harus tahu betul, kesana itu selain memperlihatkan keajaiban kekuasaan Allah, Allah juga memberi tugas wahyu 5 kali sholat. Semula 50 kali. Nabi Musa tahu hal ini, apa yang kau dapat dari Allah, maka Nabi kita menceritakan, dan setelah itu Nabi kita akhirnya bilang balik ke Allah. Karena umatmu gak kuat kalau mengerjakan 50 waktu. Ya sekarang aja 5 waktu, masih banyak yang macam-macam. Ya artinya, ini adalah satu keindahan. Manusia itu jangan sholat dianggap sebagai hanya kewajiban yang dimaksudkan sebagai beban. Tapi ini kebutuhan pada kita. Kitanya kita sebetulnya butuh dengan sholat itu. Coba lihat wudhu. Saya suka dengar dan girang gitu. Ada sebuah pelajaran mendalam tentang wudhu oleh nyanyian ya. Saya nggak tahu apakah ini karangan Taufik Ismail atau siapa ya mengenai wudhu. Tapi itu luar biasa. Kalau anak umur 7 tahun menyanyikan lagu ini ya, ibunya atau neneknya membawakan lagu itu, anak itu jadi paham kenapa dia mesti membasuh tangannya. Ya, kenapa dia baca dulu apa? Ku baca tahun gitu. Dan basmalah lalu ku ucapkan. Ku basuh tanganku. Ku sucikan kedua tanganku, ku basuh mulutku, ku sucikan lidah dan ucapanku, ku basuh hidungku, ku sucikan penciumanku. Urut-urutannya sangat mendalam dan punya makna yang luar biasa. Ku basuh mukaku, ku sucikan wajah dan penglihatanku. Ku basuh lenganku, ku sucikan perbuatanku. Ku basuh rambutku, ku sucikan pikiranku. Ku basuh telingaku, ku sucikan pendengaranku. Ku basuh kakiku, ku sucikan langkahku. Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Ini penuh makna ya lagunya. Ini yang saya maksud. Luar biasa. Jadi kita ini gak bisa kalau anak kita udah remaja baru orang tua mau nyuruh sholat. Ini adalah kewajiban orang tua untuk mendidik putra putri dekat kepada Allah. Muru auladakum bisholat wahum abna'u sab'i sinin. Perintah anakmu sholat ketika umurnya 7 tahun. Nah ini sebagai suatu implementasi dari perjalanan Rasul yang amat agung, amat besar. Maka kewajiban kita untuk sholat yang 5 waktu dimulai dengan wudhu. Ya, kita juga berdoa setelah berwudhu, Allah maj'alni mutawwabin waj'alni mutatahhirin. Jadi minta kita jadi orang yang tobat, jadilah kita orang-orang yang selalu bersuci, kan bersih. Ya, nah, jadi perintah sholat ini luar biasa efeknya kepada kita ya, ya. Umat. Ya. Tapi memang ini juga yang dipesan Nabi wasiat pada waktu sebelum beliau meninggal dunia. Ya. Kenapa? Karena Nabi kita bilang umati sholat. Ini yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang kuat untuk menjalankan sholat bersama anak-anak kita. Robbi ja'alni muqimat sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini adalah doa daripada Nabi Ibrahim. Terpukau dengan kisah Isra'nya Raja. Iya. Nah, jadi sekarang mungkin itu intinya sholat. Jadi sholat itu amat sangat berharga. Ya. Nah, saya kepengen tahu ya, Bu. Sebetulnya keutamaannya itu memang kita biasa dengar sholat adalah tiang agama. Tapi itu seperti semboyan yang sebetulnya kan ya dalam ya. Cuma dalamnya seberapa gitu. Dan kenapa orang justru yang gampang mungkin mereka tidak tahu bahwa segitu dalamnya dan perjuangan Nabi sampai sedemikian beratnya untuk sholat. Pertama, Allah menerangkan bahwa sholat ini untuk mencegah dari perbuatan dosa dan lingkar ya. Supaya kita ini ada penjagaan sama ya, ya. Ada untuk ini. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu penting ya. Buat kita itu udah mendapatkan satu perisai gitu. Yang kedua, balasan orang yang sholat juga luar biasa. Apa itu ya? Orang yang sholatnya khusyuk dan dijaga di waktu-waktunya, dia termasuk mendapat warisan Jannatul Firdaus. Ya di dalam Quran surat Al-Mu'minun ya, qad aflahal mu'minun alladziina hum fii shalaatihim khaashi'uun, dan beberapa lagi sampai di ujungnya ala shalawaatihim haafidun ulaa'ika humul waaritsuun alladziina yarithuuna al-firdaws hum fiiha khaalidun. Mereka akan mendapat warisan surga di dalamnya. Ya. Tetapi di sini juga Allah kasih tahu bahwa di akhir zaman ini ada dua penyakit kepada manusia. Satu, mensia-siakan sholat. Disebutnya yugo ya'unat sholat. Yang kedua, memundur-mundurkan waktu. Wa ya'akhirunal awqat. Jadi dia memundur-mundurkan waktu. Nembak lu, ntar. Ini juga perlu kita semuanya kembali perhatikan. Jangan sampai kita biasakan untuk ketinggalan waktu, sia-siakan sholat. Kedepannya lebih berat lagi. Apa yang paling penting lagi, Mbak Evi ya? Satu lagi, ini sholat identity kita. Di akhirat nanti, manusia dipilihnya dari hal-hal seperti ini. Karena Nabi mengatakan, inna ummati yuda'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudhu. Umatku nanti di hari kiamat tandanya, bersinar-sinar wajahnya, bekas air wudhunya. Di satu ayat lain disebut yaumata biadu wujuh wataswadu wujuh. Di hari kiamat ada yang putih, mukanya bersinar-sinar, ada yang hitam, legam. Nanti Nabi kita mengenali jamaah atau umatnya itu dengan tanda-tanda itu. Ketudungnya itu. Hadir umat itu. Umati analah. Umatku, aku bersamamu. Gitu. Di situ. Tapi yang hitam itu bilang, ya Muhammad, nahnu min ummati. Wahai Muhammad, kami juga umatmu. Kata Nabi, lasta min ummati. Engkau bukan umat. Kenapa? Ada tanda-tandanya. Tanda pendidikannya ya. Jadi disinilah identitas kita, identitas kita sebagai muslim dengan sholat itu. Iya, dan air wudunya akan membekas sebagai tanda bukti. Iya, karena Nabi kita aja sampai sholat malamnya itu sampai bengkak kakinya. Karena ya pengen disebut sebagai orang bersyukur. Iya. Baik Ibu, ini saya persilakan dulu ya. Yang persilakan juga kami bagi ya. Oke, kita sudah akan siap untuk bertanya, ingin mengetahui lebih jauh lagi Bu ya tentang perjalanan Isra Mi'raj. Silakan, yang pertama siapa? Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Fariha Tohir dari BNT. Ibu Suti, saya mau menanyakan, kalau memang ini tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, ini bagaimana caranya untuk memberitahukan kepada kepada seorang kepala keluarga atas suami yang tidak mengerjakan sholat lima waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat para suami ya, kira-kira gitu. Silakan kenapa? Pertanyaan yang kedua, penelpon jadi. Ya, silakan ibu langsung aja. Ya, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sobania dari Mahasiswa UNDKMT Jakarta Selatan. Ibu Tuti telah menyampaikan baik itu dari ayat Allah maupun hadis Rasul betapa pentingnya kedudukan sholat di dalam agama. Tetapi kita mendapatkan sekarang sulit sekali untuk membedakan mana yang muslim dan mana yang non-muslim dalam melaksanakan syariat dan norma-norma agama. Bagaimana pandangan Ibu Tuti? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi ya, Mbak. Baik, silakan. Satu lagi, Ibu. Nama saya Ija Rahim. Yang ingin saya tanyakan, zaman sekarang banyak penyakit masyarakat yang ternyata adalah mengabaikan norma-norma, norma-norma agama dan perintah Allah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita bisa menjaga perubahan dalam lingkungan masyarakat yang seperti ini. Ya, ya. Baik. Sudah dulu Mbak Cici ya. Ya, sampai ya. Terima kasih ya, banyak. Langsung saya ingin menyampaikan begini. Yang pertama tadi, bagaimana nyuruh orang. Terutama suami lagi. Bisa sholat. Apalagi ini orang yang paling dekat sama kita dan ada di dalam keluarga kita. Sebagai imam pula harusnya ya. Dalam keluarga. Sebenarnya hal ini kita nggak boleh ada rasa bosan untuk mengajak, ya. Kita juga bisa membeli buku-buku atau kaset-kaset. Di mana di situ pentingnya sholat harus jadi gambaran. Dan apakah suami-suami kita itu cinta masjid? Apakah dia nggak mau jadi jamaah masjid? Loh, kalau istrinya itu memang jamaah Majelis Salib, kenapa? Kenapa terjadi seperti ini? Ada gesekan gap, apa ini terjadi? Jadi, kita harapkan bahwa tidak banyak yang seperti ini. Karena kalau rumah tangga ingin diinginkan bahagia, sebetulnya ada lima syarat. Salah satunya adalah cinta agama. Iza aradallahu bi ahli baitin khairan, faqohahum fikin. Kalau Allah mendaki rumah tangga kita baik, rumah tangga kita itu memang rumah tangga yang benar-benar diterima oleh Allah, diredhoi oleh Allah, semua yang ada di situ, suami, istri, dan anak, dan lingkungan, semuanya cinta agama, suka sholat. Nah, mudah-mudahan kita tidak jemu untuk mendorong keluarga kita untuk sholat. Ada memang seorang ibu yang ke rumah saya minta, jadi ada nggak kaset ini, kaset itu, buat apa Bu? Kok ini udah lama, betul zaman dulu. Oh ini nggak, karena saya mau puter ketika nanti pagi-pagi. Sebab ada di rumah saya yang tidak sholat. Saya tanya, loh ibu kan tinggal tegur aja, siapa ini yang nggak sholat? Berat tegurnya. Bukan, karena ini mantu saya. Mantu. Nah, mantu juga kan sudah jadi anak. Enggak, mantu saya itu kapan bulan lu ngasih amplop. Jadi, dengan amplop itu berubah menjadi lemah. Takut amplop berhenti, suami tersinggung. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Tapi saya ingin juga menyatakan kepada kawan-kawan kita yang tadi bertanya, kalau non-muslim tidak ada kewajiban. Ya, dia tidak ada kewajiban norma-norma seperti kayak kita. Tapi kalau ada orang kita yang tidak sholat. Tapi kalau yang non-muslim, buat kamu agama kamu gitu, kepercayaan kamu, buat kita agama kita, jadi tidak punya kewajiban kita. Tapi kalau yang Muslim tapi meninggalkan sholat dan kesholat, ini yang perlu mendapatkan peringatan-peringatan dari kita. Nah, saya juga ingin mengatakan begini, jika di pengajian-pengajian akan ada peringatan Isra Mi'raj dan lain-lain, jadi ada juga hal-hal lain yang perlu ibu semuanya tambahkan, atau kita nih bisa menambahkan. Jadi jangan sekedar seremonial acara Isra Mi'raj tiap tahun ya Bu ya, tapi ada bekalnya. Bukan cuma juga hanya sholat itu saja, patokannya hanya itu. Kenapa? Karena di situ ada ilmu yang luar biasa dari Nabi kita. Sebelum masyarakat akhir zaman punya ilmu-ilmu yang canggih, teknologi yang canggih, luar angkasa, orang pada pergi, uberan antar negara, Jawa merebut daripada antar luar, ya, antar planet, antar segala macam. Namun Nabi kita udah lebih dulu. Ya. Jadi artinya Islam ini agama modern. Kenapa kita tinggalkan ini agama? Cari di dalamnya. Karena semuanya itu bisa kita lihat menjadi jawaban daripada masyarakat akhir zaman. Islam itu lengkap dan komplit sekali. Jadi kita jangan merasa ada kekurangan. Kenapa? Karena kita nggak mendalam, betul. Kita nggak baca, pernah belajar Al-Quran, gitu. Maka itu. Yang ketiga juga bagaimana sih masyarakat kita masih ancur-ancuran, padahal Islam ya majoriti Islam. Nah kita harus pikirkan ada juga yang di rumah tangganya lemah, karena kemiskinan atau karena sudah kebawa oleh materialistik hidup yang konsumerisme terjadi di dirinya. Nah ini kita lihat, mama. Dampak daripada semuanya ini merubah orang menjadi malas untuk mengambil modal-modal untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat. Jadi mereka mengejar dunia semuanya. Iya. Nah, itu jawabannya semuanya. Ada. Sudah jelas-jelas sebenarnya bahwa sholat itu mencegah dari yang keji dan mungkar ya, sampai kita bosan dengernya. Tapi tetap aja yang mengerjakan sholat sekarang mengerjakan yang keji dan mungkar. Nah, salahnya gimana kah? Ada apa dengan sholatnya? Ada apa dengan sholatnya dan bagaimana sih sholat yang betul supaya sejahtera? Jadi yang semboyan ini udah bukan semboyan lagi, itu udah hukum bahkan ya gitu. Sebenarnya sholat itu cuma sebentar. Iya. Kalau kita lihat hanya berapa menit. Hidup kita 24 jam. Lebih kita bisa menikmati segala-gala yang lain. Allah juga tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuan kita. Ya. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Jadi di sini orang itu terbawa oleh arus kehidupan yang angan-angan pokok dari mereka itu kena, mereka itu tidak peduli satu sama lain. Memang godaan-godaan seperti itu luar biasa. Maka ada sebuah takdir yang kita melihat kehidupan ini seperti apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia mengatakan begini, innalillahi ibadan futona, tolakud dunia wa khoful fitana, nazaru fiha falamma alimu anna halaysat fi hayyan wa panga, ja'alu halujatan wa taqadu, solihal akmali fiha sukuna. Ini kita bisa lihat dalam kitab-kitab banyak. Sungguhnya bagi Allah ada orang-orang bijaksana. Itu yang kita cari, cerdik, pandai dan bijaksana. Ibadan futona, hamba-hamba yang cerdik dan cendekia. Diceraikan hatinya dengan dunia. Jadi bukan dia mabok di dunia. Kenapa? Takut ujian fitnahnya sangat besar. Ya. Bisa kebablasan, kejeblos. Ya. Duitnya banyak, rumahnya gede-gede, tapi tinggalnya 2 meter kan. Penjara akhirnya kan. Padahal rumahnya banyak, mobilnya banyak, duitnya banyak. Akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Tidak bawa apa-apa pula. Ya. Apa? Apa yang bisa dipegang? Ini kan penyesalan datang di tengah ini. Nah, jadi dia ceraikan hatinya dengan dunia. Karena takut ujiannya. Dilihat ini dunia, ini bukanlah tanah air yang selama-lamanya. Anah laisat ya hayin wafana. Maka dijadikannya lah, dibuat kapal. Yaitu, dilihat dunia ini seperti ombak laut yang sangat luar biasa, maka dia membuat kapal untuk penyelamatan dunia, itu amal soleh. Seperti bangunan kapal itu, itulah amal soleh. Jadi kita ini mudah, mari beramal soleh, bertetangga yang baik, taat kepada suami, ya, setia kepada suami, tanggung jawab kepada anak-anak dan keluarga, terus rasa cinta kasih kepada anak yatim, fakir miskin, kita beramal soleh di mana-mana, sampai-sampai luar biasa, umpamanya mindahkan duri atau di apa mana, tulang atau apa pun aja ya, itu nilainya sangat besar. Jadi sebetulnya manusia itu bergaul dan berbuat hal-hal yang sederhana, yang kecil, tapi Allah yang nyuruh, Nabi yang nyuruh, inilah kehidupan yang nikmat, bukan kehidupan yang penuh gangguan dan godaan yang tidak habis-habisnya. Iya, baik, kita nanti lanjutkan kembali ya. Ini menarik untuk terus kita simak mengenai Isra Mi'raj ini sebagai satu mukjizat yang sangat besar ya, yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa, tetaplah bersama Hikmah Pagi TVRI dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, Hikmah Pagi, dan kita masih berbicara tentang Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW sebagai satu mukjizat yang sangat besar sekali. Yang tadi sudah dijelaskan sedikit tentang perjalanannya, dari mulai Isra, perjalanan daratnya, kemudian Mi'rajnya, Rasulullah kemudian diperjalankan menuju kepada Allah SWT. Ini kembali kalau dalam sejarah, Ibu, kita kan dulu waktu sekolah sering diceritakan ya tentang ini peristiwa ini. Ini suatu perjalanan yang begitu cepat. Tadi Ibu sampaikan ini merupakan satu jawaban dari zaman sekarang ini ya, di mana Allah manusia melakukan perjalanan itu bisa lebih cepat lagi dari yang diperhitungkan gitu. Nah, kemudian dari perjalanan Rasulullah ini, kemudian balik lagi, kemudian ke Mekah ya, gitu ya. Diceritakanlah kepada para sahabatnya. Nah, ini ada yang percaya dan tidak ada yang percaya. Ya. Dan orang yang pertama sekali mempercayai adalah Abu Bakar ya, ya Bu ya. Ini bisa diceritakan sedikit, ya, Bu. Sehingga menambah keimanan kita untuk percaya kepada Isra Mi'raj ini, Bu. Ya. Jadi begini, memang itu sesuatu mukjizat. Dan bukan Nabi kemauannya, bukan kemauan Nabi, tapi kemauan Allah. Maha suci Allah yang menjalankan. Itu dalam Quran sudah jelas bahwa Nabi dijalankan. Bukan Nabi kita yang ada kemauan. Ya. Memang pada saat itu kalau pergi ke Palestina sebulan, ya, kendaraannya ontak. Ya. Namun tiba-tiba Nabi cerita, aku tadi malam dijalankan Allah. Dari mana? Dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Loh, lalu pagi-pagi udah di sini lagi. Ya. Banyak orang menjadi murtad. Tidak percaya. Nah, tapi Nabi memberikan pembuktian, umpamanya begini. Coba kamu pikirkan, apa ceritakan. Bagaimana jauhnya dari bukit? Ya. Berapa ininya? Berapa tiangnya? Seperti begitu. Apa yang dilihat? Nabi ceritakan. Ini. Benar semua. Namun kenapa kok cuma semalaman? Nah itu yang mereka tidak percaya. Tapi ketika mereka-mereka itu tidak percaya, maka Abu Bakar yang sangat tiba-tiba bilang, Sodakta, anakah Rasulullah. Benar engkau. Engkau lah Rasulullah. Jadi maka disebutlah bahwa Abu Bakar itu dapat gelar di situ. Yang membenarkan. Ya. Nah, Nabi kita juga melihat ada rombongan kafilah yang mau menuju Mekah. Kata Nabi, sebentar lagi ke kafilah akan nyampe di Mekah. Jadi Nabi lihat di perjalanan itu dan diceritakan benar aja. Gak berapa hari pada saat itu datang. Inilah yang perlu kita lihat bahwa bukan kemauan Nabi untuk jalan Isra, apalagi ke Mi'raj, namun Allah yang memperlihatkan sebagian kekuasaannya. Jadi kita harus berimannya dengan cara ada sesuatu yang disebut mukjizat. Ada sesuatu yang disebut sebagai kemuliaan dari Allah. Pangkat dari Allah. memberikan sesuatu kepada manusia itu mudah. Ya. Saya ambil contoh, baca di dalam Quran, bagaimana nanti tangan kita bisa bicara. Kalau sekarang kan mulut yang bicara. Tapi kan kalau kita baca surat Yasin, Yasin, watukal limuna, aidin, watas hadu, arjuluhu. Jadi artinya, kalau Allah menghendaki, segala sesuatu bisa mudah. Batu bisa mengucap. Ya, untuk mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ketika Ikrimah bin Abi Jahal dekat Nabi, hai Muhammad, kamu betul rasul? Kalau kamu betul rasul, coba saya pengen tahu, ambil panggil batu yang di seberang. Batu itu kan biasanya tenggelam, berat kan, jenis berat, namun Nabi kita dalam kekuasaan Allah bisa manggil batu itu dan bisa bicara pada saat itu. Ikrimah bin Abi Jahal kaget. Maka kata Nabi, yakfika hadza, cukupkah ini? Maka dia bilang, hatta yarji'a ila makani. Sekarang kembalikan lagi ke tempatnya. Nabi menyuruh batu itu kembali ke tempatnya. Ya. Jadi artinya, janganlah orang hanya berpikir sandaran asal logikanya dia. Betul. Karena kita masih terbatas. Ya. Namun, ada kebesaran di atas segala-galanya. Ya. Yaitu Allah SWT. Sehingga kita berarti makin beriman atas kebesaran itu. Jadi di sini yang dikedepankan adalah iman kita yang untuk mempercayai. Kekuatan yang dalam untuk keyakinan kita, tauhid kita. Bahkan mungkin juga diperkuat lagi dengan harus percaya dengan yang goib-goib juga ya. Nah itu yang ya, umpama kadang ceritanya kita kan nggak tahu bagaimana besok di dalam kubur, kita nggak tahu juga bagaimana hari kiamat. Kita semuanya nggak ada yang mengalami dan belum mengalami kiamat belum datang. Jadi nggak ada orang dalam kubur cerita. Nah tidak pernah begitu. Namun kita yakin. Inilah agama. Jadi bukan hanya berbicara tentang fakta-fakta, tapi juga disebutnya iman. Iman itu nomor satu, trust dulu. Percaya dulu. Percaya dulu. Itulah yang paling indah. Kita ini, alhamdulillah, kalau kita yakin sama Allah, Tuhan memberikan segala-galanya. Seperti ada sebuah pepatah yang ayah saya dulu yang menyampaikan kepada saya, ala qadril ma'unah sa'il ma'unah. Sekedar keperluan datang pertolongan. Maka saya itu umpamanya bangun apa ya, bisa ngajakin apa. Bukan duit duluan yang ada. Tapi keyakinan dulu. Keyakinan dulu sesuatu datang pertolongan. Allah akan menolong kita. Sesuai sama ayatnya Allah, sesuai dengan sangkaan kita. Mungkin ya, ya, itu. Anak indah apa zonnya. Saya di bawah sangka-sangka orang. Artinya sangkanya bagus pada Allah, Allah memberikan kemudahan. Nah Ibu, dalam perjalanan Isra Mi'raj ini kan tadi oleh-olehnya adalah sholat ya, bagaimana diperintahkannya sholat. Apakah di perjalanan Mi'raj itu juga dituntun mengenai bacaan-bacaan sholat yang sekarang ini kita baca Ibu? Ya, tapi begini, kalau mengenai sholat itu disebut sholu kamar aitumuni usholi, bersolatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Jadi artinya tuntunan-tuntunan itu sudah dibaca Nabi. Jadi kalau tadi ada umpama siapa ya pernah bertanya sama kita, bagaimana kok di Quran begini? Artinya kita nggak ada yang begini. Maka kita memang disuruhnya sesuaikan dengan apa yang kita lihat Nabi mencontohkannya. Jadi perintahnya ada dalam Al-Quran, kemudian Nabi yang mencontohkan kita ya. Di dalam Al-Quran kita juga belum terlalu paham tentang sesuatu, tetapi dalam gerakan kaifiatnya kita lihat Nabi kita. Dan itu adanya di hadis. Di Quran disuruh mengenai wudunya bagaimana ada yatim sholat kan ya, hanya itu perintahnya, kemudian penjelasannya pada perilaku Rasulullah ya. Dari contoh-contoh Nabi. Iya, baik, ini kita masih ada waktu, silakan buat ibu-ibu yang masih itu kita ambil, silakan lagi ya, ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan Ibu, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suti, saya di Jogja. Nama saya Nur Jamah dari Masjid Pangin BKMT Jakarta Timur. Saya menyimak penyampaian Ibu, senang sekali, tapi juga mengerikan. Karena Allah memperlihatkan ada seseorang yang berkepala rasu, karena dia meninggalkan sholat. Yang saya tanyakan Bu, kriteria apa yang harus dimiliki oleh seorang figur dalam menghadapi keluarga masyarakat Islam yang beraneka ragam agar mereka tetap taat menjalankan perintah Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hanya bisa menerima satu pertanyaan. Kedua, kita mau hadir ya. Baik, kalau kita mau memberikan satu contoh pemikiran kita, kriterianya apa? Yang pertama, tentunya kita dulu mencontohkan terhadap diri kita bahwa kita ini memang orang yang sudah menjalankan segala perbuatan-perbuatan yang diperintah, yang diwajibkan. Seperti sholat kita, jangan kita merintah orang sholat, kita sendiri yang dalam sholatnya. Jangan kita menyuruh orang untuk banyak zakat, kita sendiri pelit. Jadi artinya kita harus punya seperti itu. Tapi menurut saya juga tambahannya perlu tiga modal untuk kita keluar, selamat kita dari semacam gangguan atau godaan, bisa menghindar daripada segala macam fitnah. Yang pertama, spiritual. Iman Islam kita itu kuat, agama kuat. Kedua, intelektual. Kita punya ilmu, kita belajar banyak. Kita banyak baca, banyak pengalaman, banyak belajar. Yang ketiga, profesional. Bahwa kita ini punya kemampuan untuk tampil. Ya, jadi jangan tanggung-tanggung. Jangan kalau kita sudah dipercaya orang, sudah bisa orang mengambil sesuatu dari kita, kita nggak nambah-nambah. Ya. Kita harus hidup ini banyak disebut saya ini mau belajar. Kenapa? Karena belajar itu, menuntut ilmu itu wajib. Minal mahdi, dari ayunan kita menuntut ilmu sampai ke yang lahan. Artinya, walaupun kita sudah ustazah, walaupun kita ustaz, walaupun kita siapa, kita masih banyak belajar. Perlu belajar. Terus berputar melihat ya, perubahannya ya, Bu. Pasti aja deh. Kalau lihat koran, banyak ada yang berita baru ya. Ada aja. Dibuang nih. Nggak, udah berapa di sebulan. Wah, ada yang kita belum baca. Iya. Ada yang kita belum tahu. Iya. Jadi, harus selalu begitu. Karena kita ini memang perlu banyak belajar pada orang lain. Pandangan kita itu baru setengah. Semampu-mampu kita. Disebut sama orang tua saya, Kiai Abdullah Syafi'i dulu, nisfu ra'yika ala akhika. Setengah pikiranmu ada sama sahabatmu. Artinya bahwa sepintar-pintarnya kita tuh baru 50%. Nanti ada lagi yang mesti lebih. Kita ambil lagi buat melengkapi menjadi 100%. Pandangan-pandangan orang kita kumpulkan, kita pikirkan, dan kita lakukan itu menjadi kepengayaan untuk diri kita sendiri. Jadi jangan kita merasa paling pintar, paling hebat, paling jauh dari kita. Nah, kan mungkin apalagi sekarang kita lihat lagi. Masih di luar negeri semua. Sekolahnya sampai 2, 3, sampai bagus. Tapi kalau yang tidak punya apa-apa, ya udahlah, ketinggalan. Apalagi males. Males baca, males latihan, males belajar. Terjilat oleh zaman itu sendiri ya. Tidak kalah dengan yang lain. Karena udah usia tua, tetap harus belajar. Jangan lupa. Dan jangan ingat umur lah. Baik. Kita harus akhiri dialog kita nih ya. Padahal masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan. Kita juga tentang sholat yang amat sangat penting dan jadi perhitungan utama nanti. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan perbincangan pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya untuk kembali mengingatkan bahwa sholat sangat penting dan sebagai identitas bagi kita sebagai umat Islam yang mempunyai dampak atau otik sebagai muslim yang baik yang menciptakan rahmatan lil alamin. Ya, pemirsa terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Sudria dan juga Cici Tegang. Kita banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.